Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, ada hari kita begitu bersemangat untuk belajar, bekerja, berniaga dan sebagainya. Ada harinya pula diri rasa terlalu malas hingga semua perkara yang dilakukan serba tak kena atau tidak menjadi. Jadi itulah topik perbincangan kita pada kali ini, iaitu tip untuk kita elak semangat daripada luntur. Tuan-tuan dan puan-puan, semangat itu sebenarnya perlu untuk kita lakukan sesuatu. Sebab dengan semangat, sesuatu kerja yang susah, yang sukar akan menjadi begitu mudah. Malah sesuatu kerja yang mustahil mampu menjadi kenyataan. Tetapi kadang-kadang kita sendiri tidak perasan atau tidak tahu kenapa tiba-tiba semangat yang berkobar-kobar, kemahuan yang tinggi, tiba-tiba saja ya dia menjadi luntur. Contohlah, katalah kan, ada seorang hamba Allah ni, dia punyalah semangat nak pergi kerja, bangun pagi, bangun awal, siap mandi awal, masa solat subuh pun ya, doanya pun panjang, semangat, orang yang tengah bersemangat. Dan apabila dia mula cium anak-anak dia, salam dengan pasangan dia, kemudian dia masuk kereta. Dia masuk kereta, dia pergi ke tempat kerja. Bila sampai saja di tempat kerja dia, masuk saja di bilik dia, tiba-tiba semangat tu terus luntur. Ya, semangat tu terus hilang dan dia tak tahu mengapa. Dan ini sebenarnya kes sebenar ya, kes sebenar. Dan akhirnya dia datang minta tolong, dan sebab perkara ni dia berlaku bukan pada hari itu saja. Dia berlaku kerap dan dia tak tahu kenapa. Dan dia datang minta tolong dengan saya. Minta supaya saya bantu dia untuk supaya semangat tu tidak luntur. Jadi dalam satu sesi coaching, daripada soal jawab, setelah dia bercerita dan sebagainya, akhirnya saya menemui jawapan. Mula-mula tu kita ingat mungkin kawan negatifkan dia ke dan sebagainya. Tak, semuanya tak ya. Jadi bila tiba-tiba kita jumpa sesuatu yang sangat tidak disangka. Tahu apa dia? Sebab setiap kali dalam perjalanan tu semangat apa semua, tapi bila masuk saja bilik dia dan bila dia nampak saja di meja dia fail yang bertimbun-timbun, ketika itu datang satu suara hati, kata-kata negatif. Apa kata-kata negatif tu? Tak siap-siap kerja aku. Bilalah nak habis kerja aku? Jadi setiap kali dia melangkah dalam bilik, dia nampak saja fail yang bertimbun-timbun, terus hilang semangat dia, luntur semangat dia. Bermakna apa tuan-tuan dan puan-puan? Bermakna fail yang bertimbun-timbun itu tadi adalah merupakan satu trigger yang menyebabkan tercetusnya kata-kata negatif dalam diri dia dan tercetusnya gambaran-gambaran negatif dalam diri dia. Lalu secara tak langsung datanglah perasaan yang negatif juga. Dan apabila dah saya temui jawapannya, maka apa yang dilakukan? Saya suruh semua fail-fail tu disimpan, dah pastikan meja tu kemas, meja tu bersih ya, supaya kita tengok esok dan hari-hari seterusnya bagaimana pula keadaannya. Dan alhamdulillah, bermula daripada hari itu, apabila dia masuk pejabat, kalau daripada rumah dia bersemangat, dia dah tak ada lagi dah masalah hilang semangat seperti sebelumnya. Jadi dalam hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham bahawa banyak trigger-trigger negatif ya, yang ada di sekeliling kita, yang berlaku saban hari, yang kita tak perasan atau kita tak sedar, yang dikaitkan dengan emosi-emosi negatif yang mempengaruhi perasaan kita dan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Dan trigger ni boleh jadi macam-macam. Lagu boleh jadi trigger, warna boleh jadi trigger, orang boleh jadi trigger, bunyi boleh jadi trigger, lokasi boleh jadi trigger ya, benda boleh jadi trigger, semua benda boleh jadi trigger. Saya ambil contoh. Katakanlah kita satu hari dululah, zaman muda-muda ya, pernah bercinta, zaman dekat universiti pernah bercinta, ya. Contoh kalau saya ni zaman universiti dulu, lagu-lagu yang famous adalah lagu-lagu yang dimainkan oleh Alley Cat, kumpulan Alley Cat. Katalah satu hari ada seorang hamba Allah ni, dia memang bercinta, sayang sangat dekat budak perempuan ni, maka dia pun memang dah pun meletakkan azam bahawa satu hari inilah budak yang akan menjadi isterinya, ratu hatinya, tak ada lain, itulah dia, sayangnya sayang sungguh. Dan satu hari budak perempuan tu ajak jumpa di satu restoran, di satu restoran ajak jumpa. Dan dia pun tertanya-tanya, ni apa hal pula ni kan, nak pergi restoran nak jumpa ni apa hal. Tiba-tiba je kan, siap beritahu penting dan segera. Jadi dia pun datang. Lepas tu dia kata nak datang bersama ke? Tak ada, datang asing-asing. Lain macam ni. 1001 pertanyaan ni berlaku dalam jiwa kita kan. Lepas tu sampai-sampai duduk-duduk, minum-minum, sembang-sembang, akhirnya dia tengok orang tu dah settle. Maka akhirnya dia pun kata, saya nak beritahu satu perkara ni. Budak perempuan tu pun mula buka langkah, buka cerita. Ni nak beritahu satu perkara ni, harap awak bersabar dan harap awak terbuka fikiran. Lain macam ni. Maka dia pun kata, sebenarnya saya nak beritahu, sampai setakat ini sahajalah hubungan kita. Maka yang kata kita ni sayang sangat masa tu, bagaikan ya satu batu jatuh berdebu sekali kan atas kepala, jatuh terhempap atas kepala. Rasa ya Allah, dengan nak pitamnya, dengan paniknya, dengan terkejutnya kan, tanya macam-macam, awak kenapa jadi macam ni dan sebagainya kan, apa yang telah mempengaruhi. Tak ada apa, kata dia, cukup setakat ni. Kita punya kecewa, kita punya hampa dan sebagainya. Baik, itu emosi yang berlaku. Tetapi tanpa kita sedar, waktu dia kata tu tadi, waktu dia kata setakat inilah saja perhubungan kita, waktu tu ada lagu yang dimainkan di latar belakang. Katalah main satu lagu Alley Cat, layang-layang terputus talinya. Tuan-tuan dan puan-puan ingat tak lagu ni? Kan lagunya, berarak mendung kelabu. Ingat kan? Mengikuri langkahku. Lagu tu. Jadi ketika lafaz itu diberikan, ketika itu juga tiba-tiba lagu tu dimainkan, lagu tu secara tak langsung jadi satu trigger negatif kepada kita. Dan peristiwa tu mungkin dah berlaku, berlalu kata 30 tahun. Tiba-tiba hari ni kita turun nak pergi tempat kerja. Bila kita nak pergi tempat kerja, pasang radio. Dalam kita pasang radio, tiba-tiba DJ tu kan, dia, kita semangat tadi, dia pergi mainkan lagu tu kan, lagu Alley Cat tu. Dia pun kata, derita, oh derita, engkau di mana-mana. Kan, bila dengar saja lagu tu, terus emosi yang tadi positif menjadi negatif kan. Terus rasa sedih tanpa sebab, terus rasa kecewa tanpa sebab, hilang semangat kita, diragut semangat kita oleh lagu tersebut. Bermakna lagu itu adalah merupakan trigger negatif, jangan dengar lagi lagu itu. Maknanya kalau lagu tu main dekat radio, tutup radio itu ketika itu. Dan begitu juga kalau katakan ada, bukan setakat bukan setakat lagu tu saja yang trigger. Kadang-kadang kalau katakan budak perempuan tu tadi pakai baju merah, warna merah pun boleh jadi trigger negatif kepada emosi kita. Kalau malah kita masa tu kita kata kita tengah minum apa kan, tengah minum teh tarik, tanpa kita tak sedar, teh tarik itu pun mungkin jadi trigger negatif kepada kita. Dan tempat restoran, kafe itu pun boleh menjadi trigger negatif kepada kita. Suhu ketika berlaku peristiwa tu, katakanlah pada ketika tu suhunya sejuk sikit, sejuk sikit tu juga boleh menjadi trigger negatif kepada kita tanpa kita sedar. Ha, jadi oleh sebab itulah bila kita nak elak semangat kita daripada luntur, perkara pertama sekali kita kena kenal pasti apakah yang menjadi trigger-trigger negatif kepada kita ini, dan kita kena buang, jauhkan daripada diri kita, dan dalam masa yang sama elakkanlah daripada terdedah dengan benda, perkara-perkara macam ni. Dan dalam masa yang sama kita juga ada trigger-trigger positif pun kita kena cari. Kita ni trigger positif kita warna apa yang kita suka, ya, kalau kita trigger positif kita lagu apa yang kita suka, kita kata-kata apa yang kita suka, kan? Kita tengok trigger positif ini akan membantu menaikkan semangat kita. Ha, jadi kita kena faham. Dan yang seterusnya, untuk kita ni jadi orang yang nak elak daripada semangat luntur ni, mulakan hari dengan bersyukur. Sebab ada dua jenis manusia bila bangun pagi-pagi. Manusia yang pertama adalah mereka yang mengeluh dengan kata-kata negatif, dan yang kedua bila bangun saja pagi, ya, dia akan berfikir tentang betapa nikmatnya kerana Allah masih berikan dia usia yang panjang untuk dia menikmati kehidupan ini dan mencari rezeki. Jadi mulakan dengan syukur. Yang seterusnya, kita kena sentiasa ingat matlamat kita, sasaran kita. Hidup ini biar ada matlamat, biar ada tujuan, biar ada KPI. Sebab bila kita tahu matlamat kita, kita sentiasa ingat matlamat kita, ini yang naikkan balik semangat kita. Okey, kalau tadi trigger mulakan hari dengan bersyukur, sentiasa ingat matlamat. Yang keempat, jangan sampai hilang fokus. Kadang-kadang kita tengah buat kerja, orang datang dan secara tak langsung kita hilang fokus disebabkan orang cuba alih fokus kerja kita ataupun semangat kita dengan membicarakan atau bercakap benda-benda yang tidak ada kaitan dengan perkara yang kita lakukan. Yang kelima, maka kita kena jangan kita hiraukan kata-kata orang yang lain. Ya, kata-kata negatif orang dan sebagainya, tidak, jangan dihiraukan. Sebab apa? Satu perkara yang kita perlu sedar, apabila orang mula sibuk membicarakan atau mempersoalkan urusan kita, itu maknanya apa? Bermakna kita berada di tempat yang lebih baik daripada mereka. Okey, dan mereka ni tak akan berhenti selagi kita tidak akan berhenti berusaha atau melakukan perkara yang kita lakukan dengan baik. Yang keenam, kita sentiasa buat jurnal kejayaan. Apa juga kejayaan kita, kita tulis. Apa juga kejayaan kita, kita catatkan, kita abadikan. Apabila kita rasa luntur semangat, kita buka jurnal kejayaan kita, kita tengok gambar-gambar yang kita terima anugerah tu balik, kita duduk sekejap dan kita bertafakur dalam 5 minit, kita ingat Allah, kita ingat betapa besarnya Allah dan banyaknya Allah dah bagi kita peluang dan Allah berikan kita jalan melakar kejayaan, maka kenapa pada kali ini kita mesti negatif? Yang seterusnya, yang ketujuh dah, okay, kalau kita rasa kita luntur semangat, kalau kita perlu ambil cuti, ambil cuti. Kalau kita perlu berhenti dulu, berhenti, berehatlah. Okay, ambil rehat, ambil cuti. Jadi kalau cuti kita banyak, ambil cuti kita. Sebab apa? Sebab kita ambil cuti kerana kita nak dapatkan balik, pulihkan balik semangat kita. Dan yang ke-8, kita kena cari orang yang boleh suntik semangat kita. Kita kena berkawan dengan orang-orang yang positif. Kita kena berkawan orang-orang yang mampu menasihati kita. Ya, kita elakkan untuk kita ceritakan ya perkara-perkara merintih, ceritakan perkara-perkara negatif dengan orang yang tidak berkenaan. Sebab apa? Orang-orang yang tidak berkenaan, dia bukannya menambah semangat kita, kadang-kala menambah duka dan menghilangkan semangat kita. Dan insya-Allah bila kita buat semua tu, insya-Allah maka kita akan dapat elakkan daripada luntur semangat. Jadi itulah dia tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.